tanah air kunan indah dan permai. Daun kelapa melambai. Indah alam Nusaraya, tanah airku Indonesia. Bertabur wangi bunga melati suci, pahlawan Nusa sejati. Pusaka ibunda tersebar atas samudra raya, bagai kumpulan mutiara ratna tersusun bagai permata. Nusa Raya tanah pujaan, membentang dari barat ke arah timur, dari utara ke selatan.